papa saya meninggal dunia, dia kaget. Sementara saya ini masih muda dan belum siap menggantikan papa untuk mengasuh dan menghidupi adik-adik saya. Mohon nasihat Mbah Nun untuk saya. Itu persis yang kami alami, saya dan keluarga saya. Jadi ayah saya meninggal kecelakaan di Sidoarjo dalam keadaan kami sangat miskin dan punya hutang sangat banyak. Jadi bukan hanya mengatasi makan sehari-hari, tapi untuk bayar hutang itu juga mustahil. Sehingga kakak saya berhenti sekolah Fakultas Farmasi. Hanya Cak Fuad yang sudah sarjana Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijogo. Tapi saya berhenti sekolah, Cak Mif berhenti sekolah, Farmasi UGM, Nas Adil berhenti sekolah, semua keluarga saya 15 orang berhenti sekolah. Ya. Terus, ya sudah, kita jalani, kita lakukan, kita igo tiap hari sebisa-bisa mungkin. Gitu ya. Ya saya tidak lantas terus cari kerja di perusahaan apa supaya gaji besar, enggak juga. Pokoknya saya sungguh-sungguh dengan hidup saya. Saya ikhlas dengan apa yang Allah kasih pada saya dan saya percaya kepada kasih sayang Allah. Itu kan akhirnya kan hutangnya kami itu kan tiga lapis, satu yang naik saiki mungkin 100.000, 200.000, lapis satunya 1 juta, 2 juta, atas lagi 100 juta, 200 juta. Itu kan yang pertama aja susah. Yang level pertama yang 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 aja susah, untuk makan aja susah, sehingga ibu saya itu hidup hanya dengan tikar dan bantal satu ngeloni hamat. Ya, terus semua sudah dijual, meja kursi, cagak, semua barang rumah itu sudah dijual, sampai dapurnya dibongkar untuk dijual kayunya. Jadi kita miskinnya sedemikian rupa. Dan Cak Mif, kakak saya, dari Fakultas Farmasi semester lupa, mungkin tingkat 3 gitu ya, tiba-tiba harus ke Menturo dan memimpin sekolahan. Dan sebelum ayah pergi ke Sidoarjo kecelakaan itu, ayah bilang, Mif, pimpin rapat guru. Jadi Cak Mif diperintah oleh ayah untuk memimpin rapat guru. Terus Cak Mif bilang, loh saya kan enggak menguasai masalah, saya kan enggak tahu apa-apa, stop pimpinan, udah dipimpin aja. Nah, itu kan jawabannya untuk Anda kan itu. Yeah. Kalau mau dielaborasi dan dianalisis kan enggak nyampe. Enggak ketemu akurasinya. Tapi kan ayah bilang udah pimpinan iso-iso, masuk ke iso. Nah, dalam keluarga saya itu banyak gitu-gitunya, Hel. Jadi kita itu hidup dilimpahi Allah kasih sayang karena kita percaya betul. Misalnya Markesot. Markesot itu teman saya, agak lebih tua dikit dari saya. Itu sering ke rumah saya, terus ayah saya selalu nyuruh dia. Misalnya ayah saya pulang bawa motor rongsokan, dinaikin becak apa dokar gitu ya. Terus, Sot, Markesot, iki dandanan motor iki. Loh, kula mboten saged. Ya, kula saya enggak bisa, saya enggak punya pengalaman. Iso, iso, iso, iso. Akhirnya di bawah Markesot diutak-utak bisa. Terus, ibu saya dulu sewaan manten dulu. Jadi orang mantenan terus bikin apa tempat itu pakai kembang-kembang, pakai tali-tali, terus pakai rias dan dekorasi mantannya. Iya, iya. Nah, Markesot sama ayah saya diminta, ewangono po ibumu itu, gawe lampu sing kelip-kelip itu. Nah, terus jadi kan ada di pohon, di daun-daun pengantin itu ada apa bolam kecil-kecil itu yang berwarna-warni itu. Itu kan terus secara berkala, secara berirama, nyala gitu ya. Nah, itu Markesot tanpa kursus itu dia yang bikin. Karena ayah saya bilang, iso-iso, masuk pun gak iso, iso-iso. Nah, itu loh, ucapan kepada dirimu, iso-iso-iso. Kamu punya Allah, bisa-bisa. Bisa, yang penting kamu kerja keras terus dengan segala kesengsaraannya. Kalau enggak mau sengsara ya jangan hidup. Kan gitu. Ya memang, memang berat, memang nelongso. Memang kadang-kadang putus asa, tapi jangan sampai mau melewati batas di mana kamu putus asa. Pokoknya terus, sampai-sampai dulu, Hel, saya, jadi kalau pulang dari Jogja ke Jombang itu tidak mungkin beli tiket kereta, apalagi bis. Kan bis lebih mahal. Jadi saya, Cak Fuad, Cak Mip, Anas, Adil, siapapun pulang ke Jombang itu pasti di lok, lokomotif. Yeah. Jadi kita cuma, misalnya kalau harga tiketnya 100, kita cuma bayar Rp15 dikasih ke apa masinisnya itu. Nah, itu kerjaan sehari-hari bertahun-tahun. Pokoknya numpak lok, jadi naik di lokomotif gitu ya. Dan itu kita bayar sedikit, nanti masinisnya ini biasanya orang baik-baik. Nanti dia dapat jatah makan siang, kita dikasih juga. Gitu. Yeah. Cuman memang harus melindungi masinis ini, jangan sampai ditangkap oleh Polsuska ya, polisi polisi khusus untuk kereta api. Jadi kalau lokomotif ini lewat Solo, kami harus sembunyi di dalam mesin. Jadi masuk ke dalam mesin itu, di samping mesin yang puanas itu, supaya tidak ketahuan bahwa ada orang. Nanti terutama lewat Madiun, Madiun kan pusat WJKA. Jadi kita nggak bisa lewat Madiun tanpa kepanasan di samping mesin itu. Nah terus, termasuk Cak Fuad. Jangan lupa, jadi Cak Fuad juga pengalaman seperti itu. Jadi, dan itu pun turun di Jombang, nanti saya sama Cak Fuad jalan kaki ke Menturo. 12 kilo itu jalan kaki. Jalan kaki sama Cak Fuad. Jadi jangan ngomong kemiskinan, jangan ngomong hidup yang berat dan sengsara, karena kami mengalami semuanya sampai lebih dari itu semua. Dan tidak mungkin, Hel, saya sering mengajak dulu anak-anak dinasti, anak-anak Kanjeng awal-awal itu untuk ke Jombang. Itu juga kalau ke sana itu turun bis di Peterongan, Jomblangan kata Nevi itu. Terus jalan kaki ke Menturo 5 km. Jalan kaki. Itu jam 2 malam, jam 3 malam. Dari stasiun ke Menturo. Enggak. Jomblangan kalau naik bis itu kan turunnya di Jomblangan, Peterongan. Peterongan ya. Nah, dari situ jalan kaki ke Menturo. Kenapa jalan kaki? Lah terus naik becak. Samping tidak punya duit untuk naik becak, nomor dua diejek sama orang Menturo. Dapurane gak duwe-duwe becak barang kan gitu kan. Jadi saya Cak Mip, Cak Fuad, Nas Adil itu mengalami itu semua. Jadi kita enggak berani naik becak. Maka kalau pulang ya harus malam atau dini hari, dengan korban kita lewat kuburan-kuburan yang menakutkan, tempat hantu-hantu yang menakutkan. Sampai-sampai Cak Nas itu, adik saya Nas itu mengajar di Krian yang jaraknya berapa ya? Sekitar 60 km dari Peterongan ya. Itu tiap hari. Nah, pulang jam 8 malam sampai Peterongan atau jam 10 malam sampai Peterongan, nanti dia pulang jalan kaki ke Menturo. Tiap hari. Dan dia sangat takut kepada hantu, padahal kita harus lewat bermacam-macam tempat yang banyak hantunya. Jadi sampai Cak Nas itu sambil jalan kaki, sampai kencing, sampai apa, sudah terbiasa. Sampai akhirnya tidak takut lagi sekarang. Sudah terbiasa dia, ketakutan. Sudah imun sekarang dia. Itu contoh aja bahwa sudah nomor satu, tawakal dan madep mantepnya hati Anda kepada kehidupan, dan berbekal backingmu itu Allah. Kan begitu. Dan jangan ngitung nasib berdasarkan kemauanmu, tapi hitungnya nasib berdasarkan kemauan Allah. Sebab kalau kemauanmu kan kamu tidak bisa jamin sendiri. Misalnya kamu punya motor kan kamu tidak bisa jamin untuk tidak hilang atau tidak terpaksa dijual karena bangkrut dan seterusnya. Tapi kalau yang jamin Allah kan beres. Nah jadi sekarang jaminannya itu Allah. Yang kamu kerja keras terus-menerus, ikhlas terus-menerus terhadap apapun yang kamu alami. Itu Hel. Ya. Terima kasih Mbah. Jadi iso. Iso. Oke, terima kasih. Jadi untuk Mas siapa tadi? NN.